Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji akhlak dan adab di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah memasuki pembahasan tentang hak sesama muslim yang terakhir yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu wa idza mata fa atbi'hu, seandainya saudaramu sesama muslim itu meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Saat itu kita sudah menjelaskan beberapa permasalahan yang kaitannya dengan mengantarkan jenazah, di antaranya bahwa mengantar jenazah itu secara asal berlaku bagi sesama muslim. Adapun dengan non muslim, maka kita telah sampaikan bahwa wallahu a'lam bissawab, yang lebih kuat tidak dianjurkan untuk mengantar jenazah non muslim ke pemakaman. Hari ini kita akan membahas tentang hukum mengantarkan jenazah. Tentunya yang dibahas adalah jenazahnya seorang muslim. Apakah wajib atau sunnah atau yang lainnya? Ini adalah masalah pertama yang akan kita bahas. Kemudian masalah berikutnya adalah adab mengantar jenazah. Apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mengantar jenazah ke kuburan? Yang pertama adalah hukum mengantar jenazah. Apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau enggak ngantar dosa. Berarti banyak banget orang yang berdosa. Wajib apa sunnah? Bagus. Wajib. Tapi grade-nya fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur, berarti enggak perlu. Maka orang yang lainnya tidak wajib untuk melakukan. Berarti kalau mau melakukan gimana? Bagus. Ya, tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada yang nyolati satu, yang lainnya enggak perlu. Perlu, tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Jadi mengantar jenazah ke kuburan hukumnya adalah fardu kifayah. Dalilnya apa? Bahwa itu adalah fardu kifayah. Dalilnya adalah hadis Al-Bara ibn Azib. Hadis Al-Bara ibn Azib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Al-Bara, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaiz. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengantarkan jenazah. Apa bunyinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengantarkan jenazah. Para ulama kita mengatakan bahwa perintah di situ dimaknai dengan wajib tapi fardu kifayah. Bahkan ada sebagian atau dinukil kesepakatan para ahli fikih bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Ini adalah hukum mengantar jenazah. Intinya mengantar jenazah hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Harus ada yang ngantar. Kalau fardu kifayah kan harus ada yang ngantar. Kalau enggak dosa semua. Kenapa kok harus ada yang ngantar? Karena enggak bisa jalan sendiri. Jenazah gimana jalan sendiri? Enggak mungkin. Ya, kalau enggak ada yang mau ngantar, dosa semua. Kenapa dosa semua? Karena jenazahnya akan terbengkalai. Ya, jenazahnya akan terbengkalai, dan kita tahu persis apa efeknya ketika jenazah itu didiamkan lama. Ya, akan mengganggu secara aroma maupun juga secara kesehatan. Ya, akan berbau, na'udzubillah, berbau busuk, ya, maaf. Dan juga akan menimbulkan penyakit ini dan itu. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa mengantar jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah adab mengantar jenazah. Dan ini ada beberapa poin kita akan bahas malam hari ini secukupnya waktu. Kalau enggak cukup, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adab yang pertama. Di antara adab mengantar jenazah adalah tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Adab yang pertama. Apa? Tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk mengantar jenazah kemana? Ke kuburan. Ingat, pembahasan kita hari ini bukan pembahasan tentang ziarah kubur. Pembahasan kita tentang apa? Mengantar jenazah. Beda. Ya. Pembahasan tentang ziarah kubur dengan pembahasan tentang mengantar jenazah ke kuburan beda. Beda apa sama? Beda. Bedanya di mana? Mengantar ada jenazahnya yang dibawa. Kalau ziarah sudah di kuburan jenazahnya, ya. Dan biasanya ziarah kubur itu adalah dilakukan setelah pasca kematian, sudah cukup lama, alias kondisi psikologi seseorang sudah lebih stabil. Kalau mengantar jenazah ini baru saja berpisah. Makanya pembahasannya berbeda. Dan hukumnya yang dijelaskan oleh para ulama juga berbeda. Secara ringkas, khawatirnya nanti ada yang salah paham. Kalau ziarah kubur buat wanita, mayoritas ulama membolehkan. Ada sebagian ulama yang melarang. Itu pembahasan tentang apa? Ziarah kubur. Mayoritas ulama membolehkan wanita ziarah kubur, ya, apabila selamat dari hal-hal yang haram, ya. Selamat dari hal-hal yang haram itu tidak ngeronta-ngeronta di sana, tidak apa istilahnya, protes. Kemudian wanita kan meratap di sana, kemudian tidak tabarruj, ya, bersolek, harus mengkuburan kayak kondangan, ya. Dan segala sesuatu yang kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jumhur ulama mengatakan boleh bagi wanita ziarah kubur. Ada sebagian ulama mengharamkan. Nah, ini bukan pembahasan ziarah kubur. Ini pembahasan apa tadi? Mengantar jenazah ke kuburan. Mengantar jenazah ke kuburan buat kaum wanita tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ini maksudnya apa Ustaz? Apa haram? Apa makruh? Apa-apa Ustaz? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal itu. Sebagian ulama seperti Hanafi ya, ulama mazhab Hanafi mengatakan haram. Tidak boleh. Ya. Haram bagi wanita untuk ziarah kubur. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang berbunyi irji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Kalian wahai para wanita, ketika pulang mengantar jenazah itu bukan membawa pahala tapi membawa dosa. Apa? Kalian wahai para wanita, ketika pulang mengantar jenazah itu kalian pulang dengan membawa dosa, bukan membawa pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bukan haram tapi makruh. Apa? Bukan haram tapi makruh. Dan ini pendapat yang dianut oleh ulama Syafi'iyah. Siapa? Ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama negeri kita. Mereka berpendapat hukumnya makruh. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari. Dalil mereka hadis Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, wanita tersebut Ummu Atiyah berkata, "Nuhina 'anittiba'il janais." Kami para wanita dilarang untuk mengantar jenazah. Kami para wanita dilarang untuk mengantar jenazah. Walam yu'zam alaina. Tapi larangan itu tidak bersifat keras. Alias anjuran untuk tidak mengantar jenazah. Makanya ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya bukan haram. Tapi apa? Makruh. Nah, ada ulama yang lainnya mengatakan boleh. Ini mazhab Maliki. Mengatakan boleh. Tapi buat wanita yang sudah tua. Kok bisa Ustaz? Kenapa kok wanita tua? Hah? Tidak menarik. Wanita yang tua nusewu sudah tidak menarik lagi. Nah, kalau wanita yang muda bagaimana? Kata mereka kalau wanita muda itu tidak menarik perhatian. Apa ada wanita muda tidak menarik perhatian? Ada enggak? Ada saja. Mungkin enggak terlalu cantik gitu ya. Kemudian rapet pakaiannya, ya. Maka diperbolehkan juga kata mereka kalau yang meninggal adalah orang-orang terdekat dia. Suaminya, bapaknya, apalagi ya suami, bapak, adik, kakak, ya orang dekat banget gitu ya. Itu kalau aman dari fitnah. Ini pendapat Malikiyah. Tapi mereka keras juga kalau menimbulkan fitnah. Kayak tadi misalnya keluar mengantar jenazah dandane kayak wong arep kondangan. Ya. Maka kata mereka haram, enggak boleh. Ya. Jadi dari tiga pendapat ini, yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan makruh, yang ketiga mengatakan boleh buat kaum wanita yang sudah tua atau kaum wanita yang masih muda tapi tidak menimbulkan fitnah dan yang meninggal orang-orang terdekatnya. Dari tiga pendapat ini yang lebih kuat mana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapatnya siapa tadi? Ulama Syafi'iyah yang mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena hadis yang saya sampaikan tadi riwayat Bukhari. Jadi hadis Ummu Atiyah yang saya sampaikan tadi, nuhina anittiba'il janais, kami dilarang oleh Rasul untuk ikut mengantarkan jenazah, walam yu'zam alaina, cuman larangan itu tidak bersifat keras. Jadi hanya sekedar anjuran supaya tidak kemana? Ngantar ke kuburan. Ini lebih kuat dalilnya hadis riwayat Bukhari. Lah tadi Ustaz, hadis yang mengatakan kalian para wanita ketika mengantar jenazah pulang bawa dosa, bukan bawa pahala. Itu kan jelas sekali Ustaz, menunjukkan haram. Iya, kalau hadisnya sahih. Masalahnya hadisnya dhaif. Masalahnya hadisnya dhaif. Kata Imam Al-Busiri, ya, kata Imam Al-Busiri hadisnya dhaif. Dan juga disampaikan oleh Imam Al-Haythami juga menyampaikan yang sama, dan juga Al-Zahabi juga menyampaikan yang sama. Jadi hadis yang tadi pulanglah kalian membawa dosa bukan membawa pahala, itu hadisnya dhaif. Sehingga larangan Rasulullah SAW bagi kaum wanita untuk mengantar jenazah ke kuburan tidak sampai derajat haram, hanya dalam tanda kutip sampai derajat apa tadi? Makruh saja. Makanya tadi adab yang pertama yang saya sampaikan tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Kenapa kok wanita dikhususkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa kira-kira? Karena lebih sulit mengatur emosi, perasaannya. Yeah. Ini kita bicara secara umum, ya. Kita bicara secara umum. Kalau person-person, kadang-kadang ada laki-laki yang lebih cengeng dari wanita. Kita bukan bicara satu persatu. Kita bicara tentang keumuman. Yeah. Keumuman wanita itu lebih labil perasaannya dibandingkan laki-laki. Makanya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, meronta-ronta atau pingsan di mana? Di kuburan. Itu kan repot. Kerandanya nanti bawa pulang lagi itu. Ketika berangkat kerandanya bawa apa? Buat bawa jenazah, pulang buat bawa orang yang pingsan. Iya, kalau yang pingsan satu. Nah, kalau misalnya yang datang ke situ ibunya, anaknya, kakaknya, semuanya perempuan, kemudian pingsan tiga-tiganya gimana coba? Ya. Maka dari sinilah kemudian tidak dianjurkan buat kaum wanita untuk mengantar jenazah ke kuburan. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, boleh berjalan di depan, di samping, atau di belakang jenazah ketika mengantar jenazah tersebut. Apa? Boleh berjalan di depan atau di belakang atau di samping. Kanan apa kiri? Kanan kiri. Ya, boleh di depan, belakang, samping kanan atau samping kiri jenazah. Semuanya diperbolehkan. Ya. Kecuali kalau naik kendaraan. Kecuali kalau naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, maka hendaklah berjalan di mana? Di belakang. Ya. Jadi londok banget Ustaz, ya salah yang nganggo kendaraan. Ya. Karena memang nanti kita akan bahas pada poin berikutnya atau di tengah-tengah poin ini bahwa yang dianjurkan itu jalan. Ketika nganter jenazah ke kuburan itu dianjurkan untuk jalan, bukan naik kendaraan. Kita ulangi, adab yang kedua apa tadi? Boleh berjalan di mana? Depan, belakang, samping kanan kiri jenazah, kecuali kalau naik kendaraan. Kalau naik kendaraan maka di belakang. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, dan juga Al-Albani. Hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, ar-rakibu yasiru khalfal janazah. Orang yang naik kendaraan, hendaklah dia berjalan di belakang jenazah. Orang yang naik kendaraan ketika mengantar jenazah, hendaklah dia berjalan di mana? Di belakang jenazah. Wal mashi, adapun orang yang berjalan, haitsu syaa minha, maka silahkan mau dimanapun berjalan. Kemudian Nabi SAW merinci dimanapun, kata Nabi, khalfaha, boleh di belakangnya, wa amamaha, boleh juga di depannya, wa an yaminiha, boleh juga di sebelah kanannya, wa an yasariha, boleh juga di sebelah kirinya, qariban minha, usahakan mendekat ke jenazah tersebut. Mau kanan, mau kiri, mau depan, mau belakang, usahakan mendekat. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Suruh deket-deket jenazah, kenapa? Ngangkat tok? Apa? Nganter, namanya nganter di sampingnya gitu ya. Kenapa kok mesti deket-deket? Ya bukan mesti, dianjurkan deket, kenapa? Gantian, rek perak ke priwe. Kenapa kira-kira? Di antara hikmahnya adalah agar kita ingat mati. Agar kita ingat mati. Ya. Makanya nanti kita akan jelaskan di poin apa yang mesti kita ucapkan ketika kita mengantar jenazah. Saat itu kita itu dianjurkan untuk hening. Hening itu apa? Ora kakean ngomong. Ya. Enggak mengangkat suara, nanti kita akan jelaskan hadisnya, dalilnya, ya. Jadi saat itu kita itu melihat ke jenazah bahwa saya nanti enggak lama lagi akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang ini. Andaikan orang ini meninggal dalam keadaan baik, maka sekarang kalau saya belum baik, saya pingin seperti orang ini, saya akan perbaiki diri saya. Kalau seandainya orang ini meninggalnya dalam keadaan tidak baik, urung sholat, perempuan belum pakai jilbab, masih senang pergi ke dukun, na'udzubillahi min dzalik, saya enggak mau mati seperti ini. Ya. Yeah. Maka saya berusaha memperbaiki diri saya. Makanya seharusnya setelah mengantar jenazah, seharusnya masjid itu tambah apa? Ramai. Di rumah, di kampung jenengan gimana? Setelah ada jenazah orang mati, pada ramai orang? Malah pada orang mau masjid. Dan ada sebagian malah sengaja menjauh anu wedi. Subhanallah. Jangan-jangan di hadapan saya ini masih ada yang takut lewat kuburan ini. Hah, masih takut? Aduh, kepriwe iki. Ini gara-gara nonton film horor. Ya. Jadi justru itu, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qariban minna, deketilah jenazah tadi. Supaya kita bisa merenung. Karena memang di antara tujuan mengantar jenazah adalah untuk mengingat kematian. Untuk mengingat akhirat. Makanya dalam hadis lain disebutkan, wattabi'ul janaiza tudzakkirukumul akhirah. Antarkanlah jenazah, karena dengan kalian mengantarkan jenazah, itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Dan subhanallah, betapa sering Kematian itu lewat di depan kita. Akan tetapi coba berapa kali setelah kita melihat kematian itu iman kita bertambah. Lebih ingat akhirat. Tidak terlalu tenggelam dalam dunia. Kerja boleh. Gak ada yang larang kita untuk bekerja. Bahkan agama kita memang mengajarkan kita untuk bekerja. Tapi mbok yau yang dikumpulkan buat dunia itu, apa ya sudah sebanding dengan apa yang kita kumpulkan untuk akhirat kita? Kita hidup di dunia berapa tahun? 60, 70. Sedangkan kita di akhirat berapa tahun? 1000 tahun? 2000 tahun? 1 juta tahun? Selama-lamanya. Pakai logika saja. Pakai logika saja, belum pakai dalil. Bekal yang kita butuhkan untuk kehidupan jutaan tahun atau selama-lamanya dengan bekal kita yang kita butuhkan untuk 60 tahun seharusnya banyak mana? Pakai logika saja, butuh bekal banyak mana? Kehidupan yang selama-lamanya. Jadi bukan kok kita ini gak boleh bekerja, boleh. Bahkan itu dianjurkan dalam agama kita. Akan tetapi modal kita untuk hidup 60 tahun sama modal kita untuk hidup selamanya sekarang ini sudah lebih banyak mana? Banyak mana? Kok diem? Banyak mana kok? Sudah, kalau panjenengan bingung akeh endi, saya tanya. Jenengan sehari kerja berapa jam? Golek pahal pirang jam? Berapa? 8 jam. Golek sholat? Ya, 5, isma, ya 10 menit loh, tambahin titik. 10 ping 5, swidak. 10 ping 5, 50 menit. Tambah ya 10 menit lah, 1 jam sholat kita. Kerja kita 8 jam. Padahal kita bekerja 8 jam untuk kehidupan 60 tahun. Sedangkan kita sholat 1 jam untuk kehidupan selama-lamanya. Maka salah satu fungsi mengingat kematian itu. Salah satu manfaat mengantar jenazah dan dekat-dekat sama jenazah untuk mengingat akhirat. Bahwa kita ini ngumpulkan bekal buat akhirat sudah banyak apa belum? Nah, jadi adab yang kedua apa? Boleh berjalan di depan, di samping, kanan kiri atau belakang, kecuali kalau pakai kendaraan. Nah, sekarang para ulama kita mengatakan, kalau kita berjalan boleh di depan, boleh di belakang, boleh kanan, boleh kiri. Tapi afdolnya yang mana? Depan atau belakang? Depan. Yakin? Lho nengarep ya ora weruh jenazah sih kepri. Depan apa belakang? Hah? Para ulama kita mengatakan afdolnya itu di belakang. Apa? Di belakangnya jenazah. Kenapa? Karena hadisnya bunyinya wattabi'ul janaiz. Ikutilah jenazah. Ikuti itu di mana? Ngikuti orang yang ngarep, ngikuti nang buri. Yeah. Ini hadis Nabi SAW. Tapi boleh, kita bukan bicara haram atau tidak. Kita lagi membicarakan apa? Mana yang lebih afdol? Jadi poin boleh itu sudah selesai. Panjenengan di depan boleh, belakang boleh, kanan boleh, kiri boleh. Tapi kalau ada yang pengen tahu mana yang lebih afdol di antara yang boleh-boleh tadi, maka yang lebih afdol di belakang. Karena Nabi SAW mengatakan, ittabi'ul janaiz, ikutilah jenazah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkataan Ali ibn Abi Thalib. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Al-mashyu khalfaha afdhal min al-mashyi amamaha." Berjalan di belakangnya jenazah lebih afdhal dibandingkan berjalan di depannya jenazah. Seperti apa wahai Ali kelebihannya? Kafadli salati rajuli fi jama'atin ala salatihi fadza. Keutamaan mengantar jenazah di belakangnya jenazah dibandingkan di depannya seperti keutamaannya salat berjamaah atas salat sendirian. Pahalanya akeh sing ndi? Salat jamaah berapa? 27. Anyong pengen dengar bayi ora apa-apa ngono. Namanya juga boleh. Kita lagi bicarakan tentang keafdolannya. Lebih afdol berjalan di mana? Di belakang. Sudah. Ini adab yang keberapa? Adab yang kedua. Adab yang ketiga. Masih ada waktu enggak? Masih? Berapa? Masih 6 menit. 6 menit. Ya. Yeah. Dianjurkan mengantar jenazah sambil berjalan kaki. Apa? Dianjurkan mengantar jenazah sambil berjalan kaki. Kata-kata dianjurkan itu menunjukkan bahwa naik kendaraan juga boleh. Dianjurkan mengantarkan jenazah sambil jalan kaki. Kenapa bisa demikian? Karena itulah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar jenazah, beliau selalu mengantarkan dalam keadaan berjalan kaki. Dan belum pernah dikisahkan beliau mengantar jenazah sambil naik kendaraan. Kendaraan pada saat itu maksudnya apa? Unta atau kuda? Enggak. Selalu beliau ngantar jenazah dengan berjalan kaki. Tsauban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi menuturkan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazati." Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengantar jenazah ke kuburan, ada seorang sahabat bawa tunggangan. Nuntun tunggangan. Maksudnya mempersilahkan Rasul untuk naik. Fa'aba an yarkabaha. Rasulullah SAW enggak mau naik tunggangan tersebut. Falamman sarafa utiya bidabatin farakib. Setelah selesai mengantar jenazah, sudah dimakamkan, beliau pulang. Ketika sedang pulang, ada sahabat bawa kendaraan lagi. Ternyata Rasulullah SAW mau naik kendaraan tersebut. Ketika berangkat ditawari naik, beliau gak mau. Ketika pulang ditawari naik, beliau mau. Faqila lahu. Maka ada yang bertanya, kenapa Rasul tadi ketika berangkat kamu gak mau naik, ketika pulang kok mau? Kalau jenengan ditanya alasannya apa? Kesel. Itu kan. Ternyata bukan itu adalah alasannya Rasulullah SAW. Faqala. Rasulullah SAW menjawab, innal malaikata kanat tamshi. Malaikat pada berjalan. Malaikat pada berjalan. Falam akun li arkaba wahum yamshun. Dan aku tidak merasa nyaman untuk naik kendaraan sedangkan para malaikat pada jalan. Falamma dhahabu rakibtu. Ketika para malaikat tadi sudah pada pergi, maka aku naik kendaraan. Sudah paham alasannya? Bukan alasan kesel, ya. Alasannya tadi para malaikat ngantur jenazah pada jalan. Masa aku naik kendaraan nih para malaikat pada jalan. Nah, setelah jenazahnya dikuburkan, malaikat pada pulang. Sudah enggak ada malaikat lagi. Ya, saya naik kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Berarti kesimpulannya, kalau ngantar jenazah lebih afdol jalan. Kalau sudah selesai boleh naik kendaraan, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sekali tidak makruh. Sama sekali tidak makruh. Apalagi kalau misalnya tempat pemakamannya itu jauh, ya. Ustaz, kalau berangkatnya pakai kendaraan boleh enggak, Ustaz? Ya boleh-boleh saja, ya. Kalau jauh, ya. Tapi afdolnya jalan. Tapi memang subhanallah, kenapa kok lebih afdol berjalan kaki dibandingkan apa? Naik kendaraan. Kembali kepada poin yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini dianjurkan untuk dekat. Kalau naik kendaraan dekat-dekat gimana? Nabrak nanti, ya. Sehingga konsentrasi kita untuk mengingat, merenungi tentang kematian itu terpecah ketika kita naik kendaraan. Apalagi pakai mobil. Kita ngelihat spion kanan, spion kiri, ramai ini dan itu. Klakson dan seterusnya. Ya. Makanya yang paling afdol adalah mengantar jenazah dengan berjalan kaki. Karena memang itulah yang dipraktekan oleh Rasulullah SAW pertama. Kemudian yang kedua, lebih membantu kita untuk mengingat kematian dan akhirat. Jadi berapa adab kita pelajari hari ini? Tiga. Yang pertama apa tadi? Tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk ikut mengantar jenazah. Yang kedua, boleh berjalan di depan, belakang, kanan atau kiri. Kecuali ketika naik kendaraan, maka di belakang. Yang ketiga, dianjurkan untuk mengantar jenazah dengan berjalan kaki. Ada satu pertanyaan, Ustaz, saya mau tanya di luar tema. Sebagian masyarakat kita ada yang masih meyakini bahwa ari-ari bayi merupakan saudara kembar dari bayi tersebut. Termasuk orang tua istri saya bahkan memperlakukan khusus terhadap ari-ari tersebut seperti menguburnya dengan prosesi tertentu. Sedangkan saya sudah menjelaskan dan menyarankan agar ari-ari tersebut dibuang atau dikubur saja tanpa adanya proses tertentu. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua istri saya dengan prinsip kekehnya itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Ya, memang betul bahwa ari-ari itu bukan sesuatu yang perlu diperlakukan dengan istimewa. Apalagi sampai meyakini bahwa itu adalah saudara kembarnya si jabang bayi. Ya. Itu bukan keyakinan tersebut, bukan bersumber dari ajaran Islam. Tapi ketika tadi dikatakan dibuang saja, itu juga tidak benar. Ya, kurang tepat. Karena maaf, ari-ari adalah sesuatu yang apa? Yang sesuatu yang dalam tanda kutip menjijikkan, ya. Jadi kalau dibuang di kali, tahu-tahu ada orang lagi nyuci, kemudian lewat, itu kan nggak baik gitu. Maka memang dikubur, ya, dikubur, ditanam, ya. Dan ditanamnya itu memang tidak perlu prosesi tertentu, karena itu bukan jenazah, dia bukan nyawa, nggak punya nyawa. Dia adalah, ya kayak, maaf ya, kalau misalnya ada orang yang amputasi gitu ya, kemudian ada yang, atau orang operasi, maaf, tumor misalnya. Jadi sesuatu yang memang ya jangan dibuang sembarangan, disuruh dikubur. Tapi memang gak perlu pakai prosesi tertentu, karena itu tidak bernyawa. Ya. Lah terus sikap saya kepada orang tua atau mertua yang masih seperti itu bagaimana Ustaz? Sikapnya Anda tetap berbuat baik sama dia sambil memegang prinsip Anda. Kadang-kadang ada sebagian orang tidak bisa memahami bahwa memegang prinsip itu bisa dipadukan dengan sikap yang sopan. Dipikirnya kalau berpegang prinsip itu terus jadi galak. Ya, ini enggak benar. Makanya coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat syirik, bayangkan. Dipaksa, dan dipaksanya untuk berbuat syirik. Ya. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu taati kedua orang tuamu. Ini namanya prinsip. Namanya apa? Prinsip. Tapi ingat, setelah Allah katakan itu, kemudian Allah berkata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi tetaplah engkau berinteraksi dengan kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Lihat. Jadi berpegang dengan prinsip itu tidak mengharuskan kita bersikap kasar, bersikap membentak kepada orang tua kita, tidak. Apa yang tidak benar tinggalkan. Dan ketika kita mengatakan tidak, enggak perlu kita nuun sewu melotot. Enggak perlu kita mengangkat suara. Enggak perlu muka kita merah. Ketika kita mengatakan tidak, boten. Cukup. Boten. Gigi-gigi, boten. Jadi walaupun dia mengangkat suara, jenengan tetap apa? Boten dengan suara yang pelan. Masalahnya yang bikin masalah tambah besar, orang tua mengatakan ini dan itu, jenengan boten. Orang tua mengangkat suara, jenengan ikut apa? Ikut mengangkat suara juga. Nah, itu yang jadi masalah. Maka ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh kita. Jadi Anda punya prinsip, pertahankan prinsip tersebut. Tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka semampunya. Dan bisa jadi perbuatan baik kita kepada mereka itu malah nanti jadi apa? Jadi pintu untuk membuka hati mereka. Ini yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Maka sikapnya adalah tetap pertahankan prinsip tersebut. Kalau orang tua memaksa untuk melakukannya, Anda gak perlu cawe-cawe ikut-ikutan ritual tersebut. Tapi tetaplah berbuat baik, sopan kepada mereka. Semoga, sambil didoakan, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup. Oh iya, besok jadwalnya kajian Tazkiyatun Nufus malam Ahad di Masjid 17. Ya, di Masjid 17 depan Griatri insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.